Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan sekarang ini dinilai di sisi Allah sebagai amalan yang diridhai, diterima di sisinya, dan mudah-mudahan berbalas pahala nantinya di kemudian hari yang pada hari itu tidak bermanfaat harta ataupun keturunan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keterangan-keterangan yang menambah ketakwaan kita, keimanan kita, menambah ilmu agama kita. Qala rahimahullah, qala asy-syekh al-allamatu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebagaimana telah kita dapatkan keterangannya sebelumnya, ad-da'i ilallah wa ila dinihi lahu tariqun wa wasila ila maqsudih. Seorang da'i yang berdakwah di jalan Allah, kita sekadar mengulangi, kita lihat kembali apa yang mungkin kita baca sebelumnya dan apa yang kita catat. Sebagai da'i ilallah, da'i yang menyeru kepada jalan Allah, menyeru kepada agama Allah, dia memiliki metode atau jalan demikian wasilah yang menyampaikan kepada maksudnya, yaitu kepada agama Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena da'i tidak ada ambisinya dalam dakwanya untuk dirinya, mengajak manusia kepada dirinya. Tidak juga dia membawa manusia untuk mematuhinya, untuk mentaatinya. Tetapi dia membawa manusia agar taat kepada Allah, agar manusia menerima sepenuhnya agama Allah. Itulah maksud dan tujuan da'i. Sehingga kalau di sana ada seorang yang berdakwah, dia maksudkan mengajak manusia untuk dirinya, mengajak mereka untuk mengikuti dirinya, mengajak manusia untuk menjalankan apa yang dia inginkan dengan hawa nafsunya ataupun keinginannya semata-mata, bukan kepada agama Allah, bukan kepada dinullah, bukan kepada apa yang Allah ridai, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, bukan kepada apa yang diinginkan oleh Allah, maka tentunya da'i ini tidak benar dalam dakwanya. Tidak benar dalam dakwanya. Hanya saja da'i ketika dia ingin membawa manusia kepada agama Allah, dia ingin membawa manusia kepada Allah, tentunya dia dituntun dengan metode dan jalan demikian wasilah yang terbimbing. Kenapa demikian? Terbimbing oleh Allah, terbimbing oleh Rasulnya. Karena para nabi, mereka dulunya berdakwah, mereka dulunya menyeru kepada manusia, menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia agar mereka masuk, berjalan di dalam agama Allah. Mereka dibimbing, ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para da'i yang datang kemudian setelah para nabi tersebut juga menjalani jalan dan metode yang sama. Juga menjalani beberapa wasilah seperti yang dijalani oleh para nabi. Karena para nabi adalah para duat yang dikatakan berhasil, dikatakan sukses dengan dakwanya. Jadi kalau ingin berhasil dan sukses dengan dakwanya, ikuti para nabi. Karenanya, apa yang datang dari metode dakwah adalah perkara yang sudah terbimbing. Sudah terbimbing, sudah baku. Kita hanya sekedar menjalaninya. Agar membawa manusia sampai kepada tujuan dengan dakwah tersebut. Sampai kepada tujuan dakwah tersebut. Walahu maksudan, dan bagi da'i ini ada dua tujuan, ada dua maksud dengan dakwanya. Ada dua tujuan, ada dua maksud dengan dakwanya. Fatariqatud da'wa bil haqqi ilal haqq lil haqq. Yang pertama, maksud yang pertama, tariqah dakwanya, metode dakwanya adalah bil haqqi ilal haqqi lil haqqi. Nanti akan kita dapatkan keterangan sebagaimana telah kita baca. Bil haqqi, yaitu menyeru kepada al-hikmah, menyeru dengan hikmah, dengan ilmu, dengan mau'idhah, dengan mendebat dengan cara yang baik, yang terbimbing. Ilal haqqi, yaitu menyeru kepada jalannya Allah, tidak kepada selainnya. Jalan yang menyampaikan seseorang kepada kemuliaan dan pemuliaan dia nantinya di hadapan Allah. Dan lil haqqi dalam metode dakwanya, dalam dia menjalankan dakwah, tentunya dia menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada Allah. Mukhlishan lillah. Dia hanya berharap apa yang ada di sisi Allah. Qasidan bidzalika wajah Allah. Sehingga kita ulangi, fatariqat da'wa bil haqqi ilal haqqi lil haqqi. Fa idza tama'at hadhihi tsalatsa, maka apabila terkumpul tiga perkara ini, bi ankana yad'u bil haqqi, yaitu dengan dia menyeru bil haqqi ay bil hikmati wal mau'idhah al hasana wal mujadalah billati hiya ahsan, yaitu dengan menyampaikan dengan cara yang hikmah, yaitu dengan cara yang penuh ilmu, dibimbing ilmu, cara menasihati yang baik, kalaupun mendebat dengan cara yang baik, billati hiya ahsan. Ini yang pertama, wa kana yad'u ilal haqqi, dan yang dia serukan kepada manusia, lil ilal haqqi, yaitu kepada jalan Allah, wa huwa sabilullah wa siratuhu, dan kepada siratullah, sabil wa sirat sama, kepada jalan Allah, al-musil, yang menyampaikan limaslakihi, orang yang, atau limaslikihi, orang yang berjalan di atas jalan tersebut, ila karamatihi, menyampaikan seorang kepada kemuliaan, menyampaikan dia kepada pemuliaan dia nantinya di hadapan Allah. Ini yang kedua, wa kana da'watuhu lil haqqi, dan dakwanya lil haqqi, dakwah yang dia bangun lil haqq. Apa lil haqq? Yaitu ay mukhlishan lillahi ta'ala, ikhlas hanya semata-mata kepada Allah. Qasidan bidzalika wajah Allah, dia maksudkan dengan dakwah itu adalah semata-mata wajah Allah. Hasalalahu ahadul maqsudaini, maka salah satu dari dua maksud, dua tujuan yang disebutkan, dia telah memperolehnya. La muhala, yang tentunya ini bukanlah suatu yang mustahil, bukan suatu yang mustahil kalau dia telah berdakwah dengan ilmu, mendakwakan kepada jalan Allah, dibangun dakwanya dengan keikhlasan, maka dia telah mencapai satu maksud dari tujuan dakwanya. Wa huwa thawabut da'iyaini ilallah, yaitu dia mendapatkan pahala dari apa yang dia seru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajri warathatir rusul, dan dia juga telah mendapatkan pahala pengikutan kepada para rasul. Bihasabi ma qama bihi min dhalika, sesuai dengan apa yang dia mampu menegakkannya. Kenapa dikatakan dia mengikuti jalannya para rasul? Karena para rasul seperti itu, berdakwah dengan ilmu, mengajak manusia hanya kepada agama Allah, dan menegakkan dakwanya dengan ikhlas. Ini satu maksud dari tujuan dakwah. Tujuan yang kedua, wa ammal maqsudul akhar, wa ammal maqsudul akhar, adapun maksud yang lain, wa huwa husulu hidayatil khalqi wa sulukihim lisabilillazi da'ahum ilaihi, yaitu diperolehnya hidayah Allah kepada hamba-hamba Allah, dan diperolehnya pengikutan terhadap jalan Allah oleh hamba-hamba Allah. Lisabilillahi alladzi da'ahum ilaihi, terhadap jalan Allah sesuai dengan apa yang dia dakwakan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Hanya saja fahadha qad yahsul wa qad la yahsul. Hanya saja ketika seorang berdakwah sudah dengan benar, sudah dengan metode, cara yang benar, tujuan yang benar, maksud yang benar. Yang pertama tadi, maksud yang pertama. Ketika dia ingin meraih maksud yang kedua ini, tentunya dia mengembalikan hidayah itu bukan wewenang dia. Dia mengembalikannya kepada Allah. Masalah hidayah, urusan Allah, bukan urusan dia. Sehingga ketika dia sudah menyampaikan dengan cara yang benar, membawa manusia kepada petunjuk Allah, ini karena hidayah adalah milik Allah, qad yahsul, bisa jadi diperoleh hidayah itu, dan bisa jadi qad la yahsul, bisa jadi tidak diperoleh. Karena hidayah milik Allah, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia menyesatkan siapa yang dia inginkan pula, siapa yang dia kehendaki. Tetapi dengan dia menginginkan manusia mendapat hidayah, dia telah mencapai maksud yang kedua. Dia telah mencapai maksud yang kedua. Karena dia menginginkan dengan dakwanya hamba-hamba Allah ini mendapat hidayah. Hamba-hamba Allah ini mendapat hidayah. Namun, sebagaimana para nabi, mereka ada yang bisa membawa manusia kepada hidayah Allah dengan petunjuk dari Allah. mereka bisa membawa hidayah Allah dengan petunjuk dari Allah. Naam, kita lanjutkan. Karena dulu para nabi, mereka berdakwah. Metode yang pertama sudah dijalani. Dakwah dengan ilmu, menyeru kepada jalan Allah, dibangun dakwahnya di atas keikhlasan. Tetapi, yang kedua, walaupun mereka telah benar membawa manusia kepada hidayah Allah, dengan dakwanya, metode yang kedua juga benar telah dijalani. Tetapi masalah hasil manusia dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Karenanya, ada di antara orang-orang yang dicintai oleh para nabi, ya tidak mengikuti dakwah mereka. Tidak mengikuti dakwah mereka, tidak mendapat hidayah. Orang-orang yang dicintai mereka dari istri, dari anak, dari karib kerabat. Demikian manusia secara umum. Tetapi tidak sedikit. Dengan hidayah Allah, dakwah mereka diterima. Sehingga keluarga mereka secara umum, istri, anak, karib kerabat, dan manusia pun menerimanya. Tentunya itu semua dengan hidayah Allah. Sehingga kalaupun dia mendapatkan realita setelah dia berdakwah dengan baik dan benar, dia berdakwah untuk membawa manusia kepada hidayah Allah, ternyata mereka tidak mendapatkan, dia tidak perlu bersedih. Dia tidak perlu berduka. Karena urusan hidayah, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha qad yahsul wa qad la yahsul. Namun fal yastahid da'i. Jadi kalau para nabi seperti itu, kita pun juga demikian terlebih lagi. Kita berdakwah, bisa saja ada yang mengikuti, bisa saja ada yang tidak mengikuti. Ada yang dapat hidayah, bisa saja ada yang tidak dapat hidayah. Seberapapun yang kita lakukan, urusan hidayah adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, apabila kita telah menjalani cara yang pertama tadi, dan cara yang kedua ini, maksud yang pertama tadi, maka kita telah benar dengan dakwah kita. Falyastahid, maka hendaknya seorang da'i, falyajtahid ad-da'i fi takmili da'wah kama taqaddama. Seorang da'i hendaknya dia bersungguh-sungguh, berserius di dalam menyempurnakan dakwanya sebagaimana terdahulu. Jadi jangan dia malah, aduh, kecewa. Sudah berdakwah sekian lama, sudah berdakwah sekian tahun, sudah diajarkan demikian dan demikian, sudah, ternyata mereka tidak bisa menerima dakwah. Maka yang seperti ini tidaklah menyebabkan seorang da'i itu berputus asa dan kecewa. Nah, sebagaimana tadi katakan, urusan dakwah ini urusannya Allah urusan hidayah itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, dia terus menerus serius bersungguh-sungguh dengan dakwanya. Waliyastabashir waliyastabashira bihusul al-ajri wathawab. Jadi hendaknya dai bersungguh-sungguh dan kemudian liyastabsyir, hendaknya mereka na'am percaya diri dan menyambut dengan diperolehnya ajr, diperolehnya pahala dengan apa yang dia telah lakukan. Jadi jangan karena mereka tidak mau menerima hidayah Allah, dia lantas berputus asa, lantas dia kecewa, lantas dia meninggalkan jalan dakwah. Jangan. Tetapi dia menyambut ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam yahsul maqsud atsani, walaupun dia tidak memperoleh, dia tidak mendapatkan maksud tujuan yang kedua, yaitu manusia mendapat hidayah. Nanti di hari kiamat atau di hari akhir, di hari yaumul akhir, naam, yaumul hisab, ada nabi tidak memiliki pengikut, ada nabi hanya satu pengikutnya, ada cuma dua, padahal ini nabi. Nabi tentunya tidak ada yang kurang dengan pertama ilmunya dari kita, hikmahnya dari kita, dakwanya dari kita. Kita dengan banyak kekurangan. Tetapi ternyata yang mengikuti tadi disebutkan 1, 2. Lantas apakah mereka para nabi akan dikatakan tidak berhasil? Dakwah mereka tidak dibangun 1 hari, 2 hari, tapi bahkan ada yang ratusan tahun sesuai dengan masa usia yang Allah tetapkan kepada mereka. Seperti Nuh sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan apa yang mereka sudah upayakan, mereka usahakan, diberikan ajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia ada yang tidak mengikuti, manusia ada yang tidak dapat hidayah. Demikian, bukan mereka tidak mendapatkan, para nabi tersebut tidak mendapatkan pahala, dia bahkan mendapatkan pahala dan ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wa idza lam yahsul al maqsudu tsani wa huwa al hidayatul khalq, yaitu dengan diinginkan memberikan hidayah kepada hamba-hamba Allah, au hasala minhum, ataupun mungkin dalam meraih maksud yang kedua ini mereka mendapatkan, au hasala minhum, mereka mendapatkan mu'aradhah, penentangan dari manusia, au adhiyalahu, bahkan mendapatkan gangguan dari manusia terhadap dai tersebut. Baik bil qaul ataupun bil fi'il, au adhiyah lahu bil qaul au bil fi'li. Jadi hasala minhum mu'aradhah au adhiyah lahu bil qaul au bil fi'li. Dia mendapatkan penentangan, dia mendapatkan gangguan dari manusia dengan perkataan, mungkin difitnah, mungkin dicaci, dicela, dicerca, mungkin sampai kepada waliyadzubillah tidak selamatnya jasad dari pemukulan, dari naam melukai, atau dari terlukanya tubuh tersebut yang didapatkan dari gangguan dan usikan manusia dengan apa yang dia dakwakan, falyasbir wa yahtasib, maka hendaknya falyasbir, hendaknya dia sabar, wal yasbir wa yahtasib, dan hendaknya dia berharap pahala di sisi Allah. Wala yujibu lah dzalika tarku ma yanfa'uhu, dan tidak menyebabkan dia meninggalkan apa yang memberikan manfaat. Jadi jangan karena manusia memboikotnya, mencacinya, mencelanya, mengganggunya, melawan dakwanya, dia kecewa tidak lagi melakukan apa yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk manusia. Tidak. Tetapi dia bahkan terus-menerus menjalankan apa yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk manusia. Naam, wala yujibu lahu dhalika tarku ma yanfa'uhu. Wahuwa al-qiyam bidda'wa ala wajhil kamal, yaitu dari apa yang memberikan manfaat kepada dirinya dan manusia, yaitu dengan menegakkan dakwah sesuai bimbingan dengan cara yang sempurna, ala wajhil kamal, la yudhiq, sadruhu, jangan menjadikan dadanya, kalbunya menjadi sempit, fatad'ufu nafsuhu, yang akan menyebabkan jiwanya pula menjadi lemah, watahdurhul hasarat, dan mendatanginya penyesalan, bal yakum bijiddin wa ijtihad, bahkan seharusnya dia berdakwah dengan sungguh-sungguh serius dan tegar tanpa lelah, walau hasala ma hasal min mu'aradatil ibad, walaupun dia telah mendapatkan sejumlah gangguan, sejumlah perlawanan dengan dakwanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya dai tidak mudah melempem. Tapi tegar seperti batu karang di tengah lautan dihantam ombak tegar. Ombak yang datang menghantam tidak sedikit dan tidak berhenti. Terus menerus ombak menghantam. Badai, dia tetap tegar. Jangan dia melempem seperti kerupuk kesiram air. Langsung melempem. Lembek. Dan tidak memiliki kekuatan. Tetapi dia tegar. Dari sunnatullah, orang yang berdakwah pasti akan mendapatkan gangguan. Jangankan kita, para nabi pun demikian. Sampai kepada ancaman terbunuhnya jiwa. Bahkan di antara nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya karena dia mendakwakan kebenaran seperti apa yang terjadi pada bani nabi-nabi Bani Israel. Hal itu adalah sunnatullah. Ketika seorang membawa dakwah, tetapi dia percaya sepenuhnya kepada Allah bahwa apa yang dia dapatkan adalah yang terbaik ketika dia berdakwah dengan baik dan benar. Sehingga yang kedua ini itu dikembalikan kepada Allah. Maksud yang kedua ini dikembalikan kepada Allah, yaitu manusia dapat hidayah atau tidak urusan Allah. Dia berjalan, tetap berdakwah, tidak peduli dengan apa yang mengganggu dan menghalangi dan melintang di hadapannya, merintangi, menghalangi, bahkan mengganggu dia, mungkin dengan perkataan yang menyakitkan, bahkan sampai kepada fisik badan yang dia dapatkan dengan luka ataupun yang lainnya, dia berjalan dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia dai yang cepat berputus asa, cepat kecewa karena yang seperti ini, dia tidak akan mendapatkan, memperoleh yang kedua. Dia tidak akan memperoleh yang kedua, yaitu dia tidak akan memperoleh, maksud yang kedua, memberikan hidayah kepada manusia. Dia tidak akan memperolehnya. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah da'i yang menyeru kepada jalan Allah, atau da'i ilallah. Sehingga kita di sini terbimbing oleh bimbingan beliau dengan bimbingan tentunya yang didapatkan dari bimbingan Allah, bimbingan nabinya berkaitan ketika seorang berdakwah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini penting. Selain kalau kita benar-benar sebagai da'i, ataupun kita masing-masing adalah da'i yang berdakwah di jalan Allah terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, dan anak kita. Kalaupun kita bukan da'i yang berdakwah di tengah-tengah manusia, mengajak manusia sebagaimana da'i mereka adalah du'at, tapi kita da'i mengajak diri kita dan mengajak keluarga kita, orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Sama, tidak ada bedanya. Karenanya, ketika kita membimbing keluarga kita, membimbing diri kita, jangan berputus asa. Jangan cepat kecewa, jangan cepat berputus asa. Sabar, meminta tolong kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Sabar, perjalanan tidak sehari, dua hari, perjalanan panjang, bahkan mungkin sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketergesa-gesaan itu tidak akan mendapatkan hasil. Tidak akan mendapatkan hasil. Man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hirmanih, kata para ulama. Siapa yang terburu-buru, dia tidak akan mendapatkan hasil. Man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hirmanih. Sehingga itu contoh kita adalah para nabi, para ulama Rabbani, yang mereka adalah para da'i-da'i yang dikatakan da'i teladan, da'i kudwah yang pantas kita ikuti mereka. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan bimbingan kepada kita semua. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf kalau di sana ada perkataan yang kurang berkenan, ada yang mungkin salah, ataupun ada yang mungkin tersilapkan, ada khilaf yang tersampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa mawala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.